Mitra bisnis, karena keterbatasan APBN, pemerintah akan mendorong skema kerjasama dengan swasta untuk memacu pembangunan infrastruktur melalui public-private partnership. Memang, pembangunan infrastruktur adalah kewajiban dari pemerintah. Namun, bila pemerintah mau mengundang partisipasi swasta, maka banyak hal yang harus dibenahi dulu agar swasta berminat investasi di sektor ini. Hal penting yang harus dibenahi adalah soal konsistensi regulasi dan kepastian hukum. Tanpa pembenahan serius di bidang ini, sulit untuk mengharapkan swasta mau berinvestasi di sektor infrastruktur. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Gaveksi Jawa Timur, Aziz Winanda. Pak Aziz, bagaimana komentar Anda? Saya pikir masih ada interest dari perusahaan swasta, baik nasional maupun apa multinasional atau internasional, ya, karena Indonesia juga mempunyai daya tarik tersendiri, walaupun mempunyai banyak kelemahan, antara lain dari penilaian Bank Dunia, ya, World Bank, di mana di sini disebutkan bahwa di Asia Pasifik, logistik cost atau biaya logistik, ya, per kilometer di Indonesia itu mendapat ranking nomor 49. Apa Asia Pasifik itu, Pak? Padahal Asia Pasifik negaranya hanya 50 lebih, kan? Logistik cost, biaya logistik itu antara lain adalah komponennya adalah infrastruktur, kemudian birokrasi, dan kemudian biaya pelabuhan, dan lain-lain gitu, biaya-biaya dan lain-lain. Nah, karena logistik itu ada komponen infrastruktur, Indonesia pasti sadar bahwa dengan mempersulit izin atau lisensi atau berusaha di bidang pembangunan infrastruktur akan mempersulit Indonesia sendiri. Apa yang harus dibenahi pemerintah agar swasta tertarik investasi di sektor infrastruktur, Pak? Ya, ini Pak, kemudahan berusaha. Ada banyak penilaian, Pak, kalau logistik kosian. Kemudahan berusaha kita seluruh dunia mendapat ranking tinggi juga. Ranking tinggi berarti ya amat sulit. Berapa hari dalam mendapatkan izin usaha ini? Izin usaha ini sekian hari, izin usaha ini sekian hari. Sedangkan di dunia misalnya ada hanya 3 hari, di Indonesia 3 minggu misalnya. Kemudian sinkronisasi antara peraturan daerah dan pusat juga harus ada. Dan ini disadari oleh Presiden sekarang. Apalagi banyak daerah yang justru membuat peraturan yang tidak kondusif bagi iklim usaha, ya Pak? Betul, betul, iya Pak. Cuman faktanya sekarang kan sudah ada improvement, Pak. Walaupun masih belum menarik atau mengangkat, mendongkrak ranking secara signifikan di dunia atau di Asia Pasifik. Tetapi kan contoh di Jawa Timur sudah ada kan. Di Jawa Timur ada yang namanya perizinan terpadu satu atap. Jadi kalau dulu ada di dinas perhubungan, ada dinas ini, apalagi sekarang ada satu saja. Itu contoh langkah konkret di pemerintah daerah. Walaupun karena baru saja digalakkan, ya tentunya hasilnya belum nampak jelas. Tapi saya yakin akan ada hasil. Demikian Aziz Winanda dan saya Rizal Andika.